Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da wa ba'da. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, lisan kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat serta karunia yang Allah telah limpahkan untuk kita semuanya. Sehingga di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti kajian ilmiah yang kami hadirkan ke tengah layar kaca dan ruang dengar Anda. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam, kembali pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini setiap Kamis kami hadirkan kajian bersama guru kita bersama Ustaz Abu Ya'la Qurnadi Al-Si Hafidhullah Ta'ala, guna melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Isbah Fi Bayani Manhaji Salaf Fi Tarbiyah Wal Islah karya Syekh Abdullah bin Salih Al-Ubailan rahimahullah. Dan alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sambut dengan assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlan Ustaz. Ahlan. Sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan apa? Tentang fitnah yang menyesatkan. Baik Ustaz. Dan ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin bertanya nanti, kami persilahkan di sesi kedua untuk bisa menghubungi nomor kami secara langsung di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat Anda kirimkan saja di 0819896543. Baiklah, kita simak bersama pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz. Kepada Ustaz kami persilahkan. Tawal maskara Ustaz. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah, kita bisa kembali duduk melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Isbah Fi Bayani Manhajis Salafi Fi Tarbiyati Wal Islah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Salih Al-Ubailan Hafizahullah Ta'ala. Kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kaidah yang ke-46, di mana kaidahnya berbunyi annahum yuhadzirun al-muslimina min mudillatil fitan, bahwa mereka, yakni Ahlus Sunnah, memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja untuk berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Qala Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, qala Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu an. Hudzaifah Ibnu Yaman, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Yang artinya fitnah datang, atau fitnah-fitnah itu datang kepada hati, kepada hati seperti anyaman tikar yang tersusun seutas demi seutas, satu persatu. Fa'ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Hati manapun yang menyerapnya, maka akan ditorehkan di dalam hati tersebut titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Dan hati manapun yang mengingkarinya, maka akan ditorehkan titik yang berwarna putih. Hatta ta'uda al-qulubu ala qalbain, sehingga hati menjadi dua jenis. Qalbin aswada murbad dan kalkuzi mujakhia, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Yang pertama adalah hati yang hitam. Hati yang hitam seperti, dan hati itu seperti gelas yang terbalik. La ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara. Hati ini tidak bisa mengenal perbuatan yang baik, tidak bisa mengenal sesuatu yang baik, dan tidak mengingkari kemungkaran, kecuali apa yang diserap dari hawa nafsu, dari hawanya. Yang kedua, wa qalbin abyada fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Yang kedua adalah hati yang berwarna putih. Hati ini tidak dimudaratkan oleh fitnah selama matahari, selama langit-langit dan bumi tegak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang hadis ini, "Shabbaha ardh al-fitan 'ala al-qulubi shay'an fa shay'an ka ardi 'idan al-hasir wa hiya taqatuha shay'an fa shay'an." وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين. Beliau berkata rahimahullah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan, menyamakan fitnah-fitnah yang datang kepada hati itu seperti anyaman tikar, ya, sedikit demi sedikit, dan membagi hati menjadi dua bagian. Yang pertama, qalbun idza uridat alaihi fitnatun ushribaha kama yashrabu safanj alma. Yang pertama, model hati yang apabila datang fitnah kepadanya, maka diserap oleh hati tersebut seperti gabus yang menyerap air, spon yang menyerap air. Kemudian fatun katu fihi nuktatun sauda, maka ditorehkan di situ titik berwarna hitam. Fala yazalu yashrabu kulla fitnatin tu'radu alaihi hatta yaswadda wa yantakis. Dan terus senantiasa hati tersebut menyerap setiap fitnah yang datang kepada hati tersebut, sehingga hati tersebut menjadi hitam gelap, menjadi hitam. Dan ini makna dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalkuz mujakhia, seperti kuz, yakni seperti gelas yang terbalik, yakni makbuban mankusa. Maka kata Ibnu Qayyim, fa idza swadda wa intakasa urida lahu min hataini al-afataini maradan khatiran mutaramiyani bihi ila al-halak. Apabila hati itu menjadi gelap, dan terbalik jadi hitam. Aradu lahu min hataini al-afatain maradan khatiran. Maka dari dua hal ini, dua hal penyakit ini, datang dua penyakit yang membahayakan, yang bisa menghantarkan kepada kebinasaan. Wal-iyadzubillah. Yang pertama adalah ishtibahul ma'rufi alaihi bil munkar. Tersamarnya hal yang ma'ruf, hal yang baik dengan kemungkaran. Ini yang pertama. Jadi hati yang selalu menerima fitnah, terus menerima fitnah sehingga menjadi gelap dan hitam, maka hati ini tidak bisa melihat mana yang ma'ruf dan tidak bisa melihat mana yang munkar. Fala ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara. Tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Warubbama istahkama alaihi hadzal marad hatta ya'taqid al-ma'ruf munkaran wal munkara ma'rufa. Bahkan bisa jadi penyakit ini menjadi semakin kuat sehingga dia meyakini kebalikannya. Yang ma'ruf dijadikan atau diyakini seperti kemungkaran, yang munkar malah diyakini sebagai hal yang ma'ruf. Wassunnata bid'atan wal bid'ata sunnatan. Yang sunnah diyakini menjadi sesuatu yang bid'ah, yang bid'ah diyakini menjadi sesuatu yang sunnah. Wal haqqo batilan wal batila haqqo. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Ini yang pertama. Yang kedua, tahkimuhu hawahu ala ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa inqiyaduhu lil hawa wattiba'uhu lahu. Nah, yang kedua, penyakit yang kedua adalah dia menjadikan hawa nafsunya sebagai hakim. Sebagai hakim terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terhadap wahyu, terhadap sunnah Rasul. Bukannya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, tetapi hawa nafsunya sebagai hakim bagi sunnah Rasul. Kemudian tunduk kepada hawa nafsu dan mengikuti hawa nafsu. Ini sifat dari hati yang gelap, yang selalu menerima fitnah. Adapun hati yang kedua adalah qalbun abyad, hati yang putih. Qad ashraqa fihi nurul iman wa azhara fihi misbahahu fa idza uridat alayhi alfitna ankaraha wa raddaha fazdada nuruhu wa ishraquhu wa quwwatuhu. Hati yang kedua, hati yang putih, yang memunculkan cahaya keimanan. Apabila datang fitnah kepada hati tersebut, dia tolak dan dia ingkari. Maka yang terjadi adalah hati tersebut bertambah cahayanya. Bertambah cahayanya dan semakin kuat. Wal fitanu allati tu'radu 'ala al-qulub hi asbabu maradhiha. Kemudian Ibnu Qayyim berkata bahwa fitnah-fitnah yang mendatangi hati itu merupakan sebab dari penyakit hati tersebut. Asbab maradhiha, dari sebab-sebab sakitnya hati tersebut. Wa hiya fitanu asyahawat wa fitanu asyubuhat. Fitnah apakah yang dimaksud? Yang dimaksud adalah fitnah-fitnah syahwat dan fitnah syubhat-syubhat. Fitanul ghayyi wad-dhalal. Fitnah-fitnah kesesatan. Fitanul ma'asi wal bidah. Fitnah-fitnah kemaksiatan. Kemaksiatan dan bid'ah-bid'ah. Fitanul zulmi wal jahl. Fitnah kezaliman dan fitnah kebodohan. Fal-ula tujibu fasad al-qasd wal-iradah. Wal-thaniya tujibu fasad al-ilmi wal-i'tiqad. Yang pertama, maksud yang pertama adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini membuat rusak maksud dan niat, tujuan. Fitnah yang kedua, yakni fitnah syahwat, fitnah syubhat, ini merusak ilmu dan keyakinan. Ya, menjadikan keyakinan rusak, menjadikan ilmu menjadi fasid. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan perkataannya, waqad qassama as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum al-quluba ila arba'ah. Jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi hati menjadi empat macam. Kama suhha an Hudzaifah ibn al-Yaman, sebagaimana telah sahih dari seorang sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, di mana beliau berkata, al-qulubu arba'ah, hati itu ada empat. Yang pertama qalbun ajrad, yang kedua qalbun aghlaf, yang ketiga qalbun mankus, dan yang keempat qalbun tamudduhu madatan, madat iman wa madatu nifaq. Ya, kata beliau, al-qulubu arba'atun, hati itu empat jenis. Yang pertama qalbun ajradu fihi siradun yuzhiru fadhalika qalbul mu'min. Yang pertama adalah yang disebut dengan qalbun ajrad. Qalbun ajrad ini hati yang bercahaya, di dalamnya ada cahaya, ada pelitanya. Dan ini adalah hatinya orang yang beriman. Yang kedua qalbun aghlaf, ini adalah hatinya orang kafir, fadhalika qalbul kafir, hati yang tertutup. Yang ketiga qalbun mankus, hati yang terbalik, ya, fadhalika qalbul munafik. Dan yang ketiga ini hatinya orang munafik. Arafa thumma ankara wa absara thumma amiya, mengenal kemudian mengingkari, melihat kemudian menjadi buta. Yang keempat qalbun tamudduhu madatan, madatu iman wa madatu nifaq, hati yang ada dua materi di situ. Yang pertama materi keimanan, yang kedua materi kemunafikan. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma, dan dia tergantung apa yang kuat dari keduanya. Kita lihat, ya, hati yang pertama adalah qalbun yang disebut dengan qalbun ajrad. Maksudnya apa? Maksudnya disebutkan di sini ay mutajarridun mimma siwallahi wa rasulihi. Faqad tajarrada wa salima mimma siwal haq. Fihi sirajun yuzhir wa huwa misbahul iman. Ya. Qalbun ajrad itu adalah hati yang mutajarrid, yang bersih, suci, ya, dari selain Allah dan Rasulnya. Tidak ada tempat bagi selain Allah dan Rasulnya. Jadi hati itu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Selain Allah dan Rasulnya tidak bertempat di hati itu. Faqad tajarrada wa salima mimma siwal haq. Nah, hati ini selamat, dibersihkan dan selamat dari selain al-haq. Nah, di dalam hati itu ada pelita yang menerangi, yaitu adalah misbahul iman, pelita keimanan. Ya. Pelita keimanan. Fa asyara bi tajarrudihi ila salamatihi min syubuhatil batili wa syahawatil ghayyi wa bi husulis siraj fihi ila isyraqihi wa istinaratihi bi nuril ilmi wal iman. Beliau mengisyaratkan dengan hati ajrad ini, bahwa hati ini selamat, bersih dari syubhat, syubhat yang batil, dan dari syahwat, syahwat yang menyesatkan. Dan hati ini ada cahaya, ada pelitanya yang menerangi dengan cahaya iman, dengan cahaya ilmu dan cahaya iman. Ini jenis hati yang pertama. Kemudian adapun hati yang kedua, hati aghlaf, ya, beliau mengisyaratkan wa asyara bil qalbil aghlaf ila qalbil kafir. Ini isyarat kepada hatinya orang kafir. Li'annahu dakhilun fi ghilafihi wa ghisha'ihi, fala yasilu ilaihi nurul ilmi wal iman. Karena hati ini tertutupi dengan ghilaf, ya. Ada penutupnya, berada di dalam. Jadi cahaya iman, cahaya ilmu dan cahaya iman tidak masuk, tidak sampai kepada hati aghlaf ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni menghikayatkan tentang orang-orang Yahudi, mereka berkata wa qalu qulubuna gulfun. Mereka berkata, hati-hati kami ini gulf. Hati-hati kami ini tertutup. Gulf, kata Ibnu Qayyim, jamak aglaf. Ya. Jamak dari lafaz aglaf, gulfun. Seperti aqlaf jamaknya kulf. Aqlaf jamaknya kulf. Wa hadhihi al-ghishawa hiya al-akinnatu allati darabaha Allahu 'ala qulubihim 'uqubatan lahum 'ala raddi al-haqqi wa at-takabburi 'ala qabulihi. Ya. Jadi akinnah ini, yakni ghishawa ini yang menutupi ini, ya. Ini merupakan uqubah, sanksi yang Allah berikan kepada mereka karena mereka menolak al-haq dan karena kesombongan mereka terhadap al-haq, tidak mau menerima al-haq. Ya. Aini fahiya akinnatun ala al-qulub. Ini merupakan akinnah, ya. Terhadap hati, hati yang menutupi hati, ya. Awakrun fil asma' dan sumbatan dalam pendengaran, artinya tidak bisa mendengar kebaikan. Wa amma fil absar wa hiya al hijabul mastur anil uyun, ya, dan sebagai penutup dari pandangan, pandangan yang menghalangi penglihatan, yang menghalangi mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 45 dan 46, "Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, kami jadikan antara engkau dan antara orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, tidak beriman kepada akhirat, hijaban mastura, hijab yang menutupi, na'udzubillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan hijab mastura. Makanya orang-orang kafir ini tidak bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Qur'anul Karim karena ada hijaban mastura. Kemudian waj'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra. Dan kami jadikan dalam hati mereka itu ada penutup sehingga tidak bisa memahami Al-Qur'an. Ya. Wa fi adhanihim waqra, dan dalam pendengaran mereka, telinga-telinga mereka ada sumbatan, tidak bisa mendengar kebaikan. Fa idza dhukira li hadhihi al-qulubi tajridu at-tauhid wa tajridu al-mutaba'ati walla ashabuha ala adbarihim nufura. Apabila disebutkan, ya, kepada hati ini, hati yang model begini, ya, tentang tauhid, pemurnian tauhid, pemurnian mutaba'ah. Apa yang terjadi, maka berpalinglah orang-orang yang memiliki hati ini, ya, dan lari. Kemudian yang ketiga adalah hati yang terbalik. Asyara bil qalbil mankus. Ini jenis yang ketiga, hati yang terbalik. Dan ini merupakan isyarat hatinya orang munafik. Hatinya orang munafik. Ini hati yang ketiga, ya. Hati yang pertama disebut dengan hati ajrod. Yang kedua hati aglaf. Nah, yang ketiga ini mankus, ya. Hati yang terbalik. Hatinya orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, "Fama lakum fil munafiqin fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu." Ya, surat An-Nisa ayat ke-88. Artinya, maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala membalikkan mereka kepada kekafiran, ya, karena usaha mereka. Nah, itu. Artinya apa? Nakasahum wa raddahum fil batil. Allah kembalikan mereka kepada kebatilan, alladzi kanu fihi, yang dahulu mereka berada di dalamnya. Kenapa? Bisa bikasbihim wa amalihim al-batila. Karena sebab perbuatan mereka yang batil. Wahada syarrul qulubi wa akhbathuha. Ini adalah hati yang paling buruk dan paling jelek. فَإِنَّهُ يَعْتَقِدُ الْبَاطِلُ حَقَّ وَيُوَالِي أَصْحَابَهُ وَالْحَقُّ بَاطِلًا وَالْحَقُّ بَاطِلًا وَيُعَادِي أَهْلَهُ فَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. Kenapa? Karena dia meyakini kebatilan menjadi hak. Kemudian, ya, loyal kepada orangnya, kepada orang-orang yang batil. Kemudian di pandangan mereka hak menjadi batil. Kemudian memusuhi orang-orang yang berada di atas al-haq. Wallahu al-musta'an. Yang keempat, wa asyara bil qalbi alladhi lahu madatani ila al qalbi alladhi lam yatamakkan fihi al-iman. Jenis hati yang keempat adalah hati yang ada dua materi di situ, materi iman dan materi selain iman, ya. yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim ini tergantung dari apa yang kuat dari hati itu. Beliau menukil perkataan Hudzaifah bin Yaman, ya. Yang keempat, mengisyaratkan hati yang ada dua mada. Ilal qalbi alladhi lam yatamakkan fihi al-iman. Hati yang belum kokoh keimanan masuk padanya. Ya. Walam yuzhir fihi sirajuhu. Belum nampak pelitanya. Haitsu lam yatajarrad lil haqqil mahad alladhi ba'athallahu bihi rasulah. Di mana hati itu belum murni menerima al-haq, ya, menerima kebaikan yang murni yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya rasulnya. Bal fihi madatun minhu wa madatun min khilafihi. Tetapi di hati ini ada dua mada, ada dua materi, materi yang baik dan materi yang buruk. Fataratan yakunu lil kufri aqrab minhu lil iman, terkadang lebih mendekati kepada kekufuran daripada keimanan. Wataratan yakunu lil imani aqrab minhu lil kufri wal lil kufr, dan terkadang lebih mendekati kepada keimanan daripada kekufuran. Wal hukmu lil ghalibi wa ilaihi yarji, dan hukum bagi hati ini sesuai dengan apa yang menang dari keduanya, apa yang lebih banyak dari keduanya, ya, apakah kebaikan atau keburukan. Kalau kebaikan dihukumi baik, kalau keburukan dihukumi buruk, ya. Wallahu a'lam bishawab. Anda kira cukup bacaannya? InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena panjang, ya, dan membahas ini penting sekali, ya. Ini masih mukaddimah tentang hati, ya, tentang hati, bahwa hati ini disebutkan ada empat, ada qalbun ajrad, qalbun aghlaf, qalbun mankus, dan qalbun fihi madatan, ya. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada kita hati itu ada dua ketika datang fitnah. Yang pertama, hati yang menyerap fitnah itu terus diserap sampai hitam, sehingga hati ini seperti kuz mujahi, ya. Jadi kal kuzi mujahi, mujahian, seperti gelas yang terbalik, ya, gelas yang terbalik. Nah, hati ini tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran, ya. Kemudian ada yang kedua, hati yang berwarna putih, hati yang mengingkari kemungkaran, hati yang tidak menyerap fitnah, ya. Dan fitnah yang dimaksud tadi sudah kita sebutkan, ya, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, fitnah kesesatan, fitnah maksiat, fitnah bid'ah, fitnah kezaliman, fitnah kebodohan, ya. Ini yang bisa kita baca. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa melanjutkannya. Sampai sini dulu, ya. Kita serahkan kepada al-akh Ari. Naam. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas materinya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk menangkap materi tersebut dan juga mengambil faedah-faedah apa yang telah Ustaz sampaikan. Silakan ikhwatul Islam bagi Anda yang bertanya bisa mengirimkan pesan singkat di 0819896543 atau menghubungi kami di 0218236543. Sebelum kami angkat telepon, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Dari Bapak Ade di Citerep, Ustaz, apa yang dimaksud dengan fitnah-fitnah tersebut? Apa yang telah Ustaz sampaikan tadi? Mohon penjelasannya, karena konotasi fitnah di sini adalah seperti dalam bahasa menuduh gitu. Iya. Ya. Fitnah yang dimaksud adalah sebagaimana dikatakan oleh ulama yang dari Ibnu Qayyim, ya. Fitnah yang dimaksud adalah al-imtihan. Ya. Al-imtihan. Imtihan itu ujian. Ujian yang dengannya orang itu diuji. Jadi bukan fitnah bimakna atau konotasinya fitnah yang dipahami oleh masyarakat kita, ya. Nah, misalkan dia fitnah saya gitu, ya. Dia fitnah saya, artinya dia menuduh saya dengan tuduhan yang tidak benar, ya. Ini fitnah. Tapi fitnah yang dimaksud di sini adalah ujian, ya. Ujian. Dan insyaallah taala kita akan bacakan maksud dari fitnah itu di pekan depan, ya. Tapi secara umum fitnah yang dimaksud adalah ujian yang datang, ya. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat, ya. Fitnah itu sesuatu yang menguji, yang dengannya maka hati akan terlihat mana yang jujur, mana yang kadzib, ya. Makanya di surat Al-Ankabut ayat yang ke 1 sampai ketiga, Allah berfirman, ya, alif lam mim, ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, ya. Apakah manusia mengira, ya, mereka dibiarkan begitu saja berkata kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak difitnah dulu. Nah, maksudnya apa? Padahal mereka tidak diuji dulu, gitu, ya. Fitnah di sini adalah artinya ujian. Jadi wahum la yuftanun, Lihat, ahasiban nas, apakah manusia itu mengira, ya, an yutraku, ditinggalkan begitu saja, ayyakulu, mengucapkan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Kalimat tidak diuji, bahasa Arabnya dalam Al-Quran tadi yuftan, ya, yuftanun, artinya fitnah. Mereka tidak difitnah. Ini diantara makna fitnah. Artinya diantara makna fitnah adalah ujian. Ya, diantara makna fitnah adalah ujian. Kemudian Allah berfirman di ayat yang ketiga, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Dan sesungguhnya kami telah memfitnah orang-orang sebelum mereka. Memfitnah di sini artinya apa? Menguji. Ya. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya. Hasil ujiannya apa? Fala ya'lamanna alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul tahu, dan memang Allah Maha tahu, ya. Allah sangat tahu siapa yang jujur dari keimanannya dan siapa yang dusta. Ini arti dari fitnah, atau di antara arti fitnah, ya, di antara arti fitnah. Jadi dengan fitnah ini maka akan terlihat mana yang jujur, mana yang dusta, mana yang kuat, mana yang lemah, ya, mana yang gugur, mana yang tidak gugur, selamat, ya. Nah, itu sama fitnah itu seperti ujian, ya, ujian. Seperti orang yakni membakar emas atau memfitnah emas, supaya apa? Supaya tahu mana emas yang asli dan mana emas yang palsu, gitu. Jadi supaya tahu mana orang yang imannya itu kuat, imannya itu jujur, imannya itu benar, dengan orang yang imannya hanya ngaku di lisan saja, ya. Nah, itu. Sehingga datang fitnah syubhat dan syahwat ini nanti akan terlihat dari orang tersebut mana yang kuat, mana yang jujur keimanannya, mana yang tidak jujur. Orang yang imannya itu jujur, benar, ketika datang fitnah dia tolak, ya, fitnah-fitnah syubhat dan fitnah-fitnah syahwat. Syubhat yakni keyakinan-keyakinan yang menyimpang, bid'ah-bid'ah yang menyimpang, ya, syahwat, yakni fitnah maksiat, godaan-godaan yang datang, itu semua adalah apa? Ujian. Ketika misalkan hati itu menyerap itu, menerima itu, tidak menolak, maka hati menjadi hitam. Nah, ini maksudnya, maksud dari fitnah yang di maksud oleh apa yang saya sebutkan di sini, ya, mudah-mudahan yakni bisa dipahami, ya. Nah, taib. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Pertanyaan selanjutnya masih kami bacakan, Ustaz, dari pesan singkat dari Bunda Haris di Sidoarjo. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari macam-macam hati yang Ustaz sebutkan tadi, bisakah berubah dari hati yang macam keempat atau Ustaz sebutkan yang keempat menjadi jenis yang pertama, Ustaz? Oh iya. Nah, ya. Bisakah berubah hati yang keempat? Hati yang keempatnya hati yang ada dua materi, fihi madatan. Ada materi keimanan, ada materi kemunafikan. Apakah bisa menjadi hati yang pertama? Bisa. Ya. Makanya disebutkan di dalam kitab ini, ya, dihukumi sesuai dengan apa yang kuat dari dua materi itu. Ya, kalau misalkan keimanannya lebih kuat, maka hati itu hati yang baik. Dan ketika terus baik, maka bisa memasuki derajat yang pertama, yakni yang disebut dengan hati yang ajrad, hati yang mutajarrid, ya, siwallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hati yang murni, bersih dari selain Allah dan Rasulnya. Yang ada di hati itu hanya Allah dan Rasulnya. Yang ada di hati itu hanya al-haq. Tidak kecampur dengan kebatilan. Ya itu, wallahu a'lam. Masih ada waktu? Iya. Kami bacakan pesan singkat yang selanjutnya, Ustaz, dari hamba Allah di Tidore yang bertanya sebagai berikut. Ustaz, usia saya 46 tahun, tapi sekarang ini baru belajar sunnah dengan benar-benar mau bertobat dan ingin mengikuti aturan-aturan Allah. Karena saya sadar bahwa kehidupan di akhirat itu abadi. Apakah yang saya lakukan ini sudah terlambat, Ustaz? Mengingat umur saya sekarang sudah 46 tahun. 46 tahun, iya. Yeah. Tidak ada kata terlambat. Ya, yeah. Tidak ada kata terlambat. Dan wajib bersyukur. Ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Dan kita minta mudah-mudahan akhir hidup kita ditutup dengan kebaikan, dengan husnul khatimah. Ya. Yeah. Umur 46 tahun belum terlambat. Hatta umur 70 tahun, hatta besoknya meninggal, hatta sorenya meninggal, misalkan kita sekarang bertobat, itu tidak ada kata terlambat yang namanya bertobat. Ya. Para sahabat Rasulullah SAW itu, ya, ada yang masuk Islam umur sudah tua, ya, umur 60-an, ya, itu tidak terlambat. Mereka ketika masuk Islam, Islamnya baik, sudah pada tua. Ya. Kemudian mereka belajar Islam. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Ini ya, wallahu a'lam bissawab. Sudah ya? Sudah, Ustaz. Baik. Inilah hadirin hadirin, pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan. Nih, ingatnya hadirin. Karena ada antum hadir depan saya soalnya. Iya. Baik, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membahas di pagi hari ini tentang peringatan, ya, dari para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang fitnah-fitnah yang menyesatkan, ya, fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ini mereka nih ahli sunnah wal jamaah memberikan peringatan, mewanti-wanti. Ya, mewanti-wanti memberikan peringatan kepada manusia dari fitnah yang menyesatkan. Ya, dan ini dalam rangka apa? Islah, perbaikan. Dalam rangka perbaikan. Karena memperbaiki itu, kita harus mengingatkan manusia dari apa? Dari fitnah-fitnah yang menyesatkan ini. Ya, nah, karena fitnah asyahwat dan fitnah syubhat ini hal yang mencegah al-haq. Hal yang menghalangi al-haq. Ya. Bagaimana kaum Nabi Nuh, ya, tidak mau masuk kepada ajaran Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, karena apa? Karena ada fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya. Nah, mereka merasa besar. Kemudian kaumnya Nabi Nuh itu dianggap sama mereka orang-orang yang hina. Ya. Orang-orang yang arazil, orang-orang yang hina. Dan mereka enggak mau kalau misalkan mereka masuk Islam, nanti mereka yakni sama kedudukannya dengan orang-orang yang bawahan mereka itu. Nah, mereka enggak mau itu. Ini fitnah apa? Syahwat. Ya. Juga fitnah syubhat. Nah, ini. Jadi fitnah-fitnah ini yang harus kita jauhi. Dan fitnah-fitnah ini yang harus kita ingatkan manusia jangan sampai terjatuh pada fitnah ini. Ya. Karena hati yang menerima fitnah-fitnah tersebut akan apa? Akan menjadi hati yang gelap. Ya. Kemudian kalau gelap seperti gelas yang terbalik sehingga tidak bisa melihat kebaikan dan tidak bisa mengingkari kemungkaran. Wala iyadzu billah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di hafizallahu taala ini kesempatan pagi menjelang siang hari ini telah menyampaikan bimbingan untuk kita semuanya dari pembahasan kitab Al-Isbah. Ikhwatul Islam, semoga yang kami hadirkan dapat menambahkan ilmu kita. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan dalam